Loncat, loncat tapi gak beda. Hey, hey, hey, kau dong dengar ku punya cerita. Tempat biasa ku berbagi rasa. Suka duka tinggi bersama. Di gang gelap di balik ramenya Jogja. Mari di sini berkumpul kawan. Saja menuju kota mana? Tak terjebak perempatan teman-teman yang menuju di Saidan, di Saidan, di jalanan. Angkat sekali lagi gelasmu kawan, di Saidan, di jalanan. Tuangkan air ke dalam. Coba, coba dua jari diangkat biar damai. Hey. Indramayu! Jangan kau takut pada gelap malam, bulan dan bintang semuanya teman. Oh iya. Tembak dua tikus-tikus liar, iringi langkah kita menebus malam. Mari di sini berkumpul kawan, dansa, dansa sambil tertawa. Di Saidan, di jalanan, angkat sekali lagi gelasmu kawan. Di Saidan, di jalanan, tuangkan air ke dalam. Semuanya teman. Oh yeah. Tembok tua tikus-tikus liar, iringi langkah kita menebus malam. Mari di sini berkumpul kawan. Dansa, dansa sambil tertawa. Yo semua. Di Saidan, di jalanan, angkat sekali lagi gelasmu kawan. Di Saidan, di jalanan, tuangkan air ke dalam. Yo, semua takutnya. Di Saidan, hey. Di jalanan. Di Saidan, di jalanan, tuangkan air ke dalam. Sekali lagi. Di Saidan, di jalanan, angkat sekali lagi gelasmu kawan. Di Saidan, di jalanan, tuangkan air ke damayan. Di Saidan, di jalanan, angkat sekali lagi gelasmu kawan. Di Saidan, di jalanan, tuangkan air ke damayan. Hey! Loncat-loncat tapi damai dah. Oke. Okay. Indramayu bergoyang. Apa? Sukses.